Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini kita sampai di sesi terakhir untuk kritik ideologi. Malam ini kita bertemu pelanjutnya Marx, Louis Althusser, filosof dari Perancis. Kritik ideologi itu salah satu isu dalam filsafat yang populer di era ketika orang mulai sadar bahwa modernisme, modernitas dengan semua ideologi cara berpikir di baliknya itu banyak mengandung kelemahan-kelemahan. Diawali dari kritik sosial ekonomi versi Karl Marx. Jadi di era-era itu ketika orang sadar bahwa modern itu tidak segalanya. Maju di bidang sains, terus banyak orang kaya, kemajuan-kemajuan materi di sekeliling kita itu tidak segalanya. Kritik-kritik modern sejak Karl Marx mulai mendeteksi adanya fenomena alienasi. Alienasi itu anggapan bahwa manusia terasing dari dirinya sendiri. Ya sama dari kata dasar alien. Jadi bukan manusia. Teralienasi itu berarti kita jadi alien. Kita bukan manusia lagi, kita asing. Tidak kayak manusia. Sama seperti yang dikeluhkan, digelisahkan di Jawa dulu, waktu kita ngaji filsafat kebahagiaan Suryo Mentaram, bahwa yang saya cari cuma satu, nyari manusia. Saya enggak nemu manusia hari ini. Nah, itu kegelisahannya sama kayak era-era Karl Marx. Manusia terasing dari dirinya sendiri. Ya wujudnya kayak manusia sih ada, tapi kemanusiaannya agak dipertanyakan. Ini manusia beneran apa enggak? Kita tersubstitusi ke dalam banyak hal. Nah, itu namanya kritik. Kritik itu salah satu relasi antara manusia dengan bikinannya sendiri. Hubungan manusia dengan ciptaannya sendiri itu kan secara umum ada empat. Ada makom produsen, ada makom konsumen, ada makom pengamat, dan yang keempat ada makom kritikus. Terhadap apa saja? Laptop ini ada produsennya, ada konsumennya, kita ini kan konsumen, ada pengamatnya. Pengamat itu dia tidak punya, cuma ngamati dari luar, lihat, oh kayak gitu tuh laptop, meneliti, tidak terlibat langsung, itu cuma ngamati. Terus ada yang kritikus. Kalau kritikus itu ya mengamati, terus melihat ada kelemahan-kelemahan, terus dia masuk di situ, menunjukkan disitulah ada kelemahannya. Nah, itu relasi manusia dengan produksi. Terhadap apapun kalian begitu sebenarnya, kalau hubungannya sama manusia. Jadi sekali-sekali coba kita introspeksi makom kita ada di mana. ilmu misalnya. Untuk urusan ilmu kita itu produsen, konsumen, pengamat, apa kritikus. Produsen ilmu itu berarti kamu produktif, melahirkan gagasan-gagasan baru. Kalau konsumen itu ya pokoknya baca saja, menelan saja untuk dirimu, untuk kepentinganmu. Tidak pernah melahirkan yang baru. Kalau pengamat itu kamu ada di luar gelanggang. Yuk kamu cermati, yuk. Pengamat bisa juga, konsumen bisa enggak. Tapi dia mengamati fenomenanya ini kira-kira cocok enggak sama situasi, cocok enggak sama saya. Yang terakhir kritikus. Kritikus itu untuk menemukan kelemahan-kelemahannya. Nah, di setiap lini hidupmu coba dicek biar bisa maksimal peranmu. Kalau produsen ya produsen yang bagus, konsumen ya konsumen yang bertanggung jawab, pengamat ya pengamat yang cerdas, kritikus juga kritikus yang tepat, tidak sembarangan. Jadi kalau di Indonesia ada YLKI, perlindungan konsumen, itu sebenarnya tidak cuma untuk produk materi, ya produk semuanya bisa. Perlindungan konsumen ilmu. Nah, jadi kalau ada ustadz, kiai ngomongnya aneh-aneh, terus ngerusak konsumennya, itu bisa dilaporkan YLKI. Konsumen ilmunya. Nah, jadi karena memang ada makom konsumen, ada lagi yang kritikus. Kritikus itu tidak selalu konsumen. Dia sering ada di luar gelanggang, cuma dia bisa membaca petanya. Kayak kritikus sepak bola atau pengamat sepak bola. Itu kalau dia sendiri suruh main sepak bola, mending gak usah dilihat. Tapi kalau komentar, dia luar biasa. Itulah. Sama kayak beberapa di antara kalian kan ada yang makomnya hanya pengamat dan kritikus. Kalau menjalani sendiri gak bisa. Kalau ada temannya tidak beres, wah dia nasihatnya ngalah-ngalahi ustaz. Tapi dia sendiri ya, tidak apa-apa. Kalau ada tanya, kamu cuma nasihati, cuma ngeritik, tidak bisa menjalani. Lu tidak apa-apa, makomku memang makom pengamat dan kritikus. Bukan konsumen. Nah, umat Islam itu dari dunia keilmuan, kita membacanya, kenapa kita mundur hari ini? Ya, mungkin sebagian besar kita hanya konsumen. Dalam hal ilmu, bukan produsen. Ada yang mengkonsumsi ilmu dari barat, ada yang mengkonsumsi ilmu dari timur. Hanya konsumen. Maka beberapa tesis baru menyatakan, ya sebenarnya simpel, kalau kita ingin menguasai lagi peradaban Islam, kuncinya tidak dengan mengalahkan yang lain, tapi dengan produksi. Sama kayak dunia ekonomi, itu kan penguasanya yang punya alat-alat produksi. Dunia ilmiah juga begitu. Penguasanya juga yang memproduksi ilmu. Karena mereka yang memproduksi ilmu lah nanti yang nyekoi orang-orang yang mengkonsumsi ilmu. Nah, karena kita bukan produsen, kita konsumen, ya kita dicekoi terus oleh produsennya ilmu. Entah siapa yang kita percaya untuk nyekoi kita. Nanti bagian dari ideologi membahas itu, yang dibahas oleh Althusser. Ya kritik penting, minggu lalu saya bilang tidak boleh orang anti kritik. Orang yang tidak mau dikritik itu berarti orang yang stagnan, mandek, merasa dirinya sudah selesai dan pasti benar. Kamu harus tetap mau menerima kritik untuk bisa berkembang. Kalau dalam dunia filsafat ilmu dikenal istilah falsifikasi. Untuk kamu berkembang, kamu harus mau mencari bagian mana yang salah. Bukan hanya mencari justifikasi bahwa aku benar. Jadi itu cara paling ampuh untuk kita berkembang semakin baik. Jadi introspeksi, jan-jane aku itu hidupku kurang di mana ya. Keliru di mana, ndak pas di mana. Itu alamat kita besok akan berkembang semakin baik. Jadi kalau proses ilmu namanya difalsifikasi. Tapi kalau kita hanya verifikasi, kita hanya menegaskan lagi di mana benarnya aku, ini lo buktinya aku benar, terus menerus begitu, ya kita akan mandek di situ. Jadi ya harus mau dikritik. Yang ngeritik juga begitu, harus ngerti aturannya ngeritik, jangan asal ngeritik. jangan, kalau kemarin saya baca kitabnya orang Mu'tazilah itu, Amar Ma'ruf Nahi Mungkar itu ada beberapa syarat. Ternyata ya ulama zaman dulu pikirannya sudah maju, sudah jauh. Jadi ngeritik ya tidak boleh sembarangan ngeritik. Ada etikanya. Kemarin kita ngomong etika adabul bahsi, etika berbeda pendapat, etika mukhalafah. Ya paling tidak untuk ngeritik itu secara etis, ya pertama permisi, say hello dulu. Kadang-kadang hari ini kan budaya medsos itu tidak kenal-kenal kamu dimaki-maki orang, kok kamu maki-maki orang. Yang kedua ya, kemarin saya bilang kuasai masalahnya. Kalau belum paham benar duduk persoalannya, ya jangan ngeritik. Untuk jadi kritikus, kamu harus diawali dari jadi pengamat. Pahami dulu persoalannya baru ngeritik. Hari ini orang ngomong dulu baru, oh iya saya keliru belakang. Itu karena tidak hati-hati. Makanya jangan kesusu ngomong. Kalau tidak paham mending diem dulu. Jadi pahami dulu persoalannya. Bahkan kalau bisa jangan dikritik di publik. Kalau memang punya akses, daripada kamu kritik di wall Facebooknya, kritiklah di inbox message-nya. Itu kan orang lebih masuk. Orang itu kalau dikritik di publik kayak gini, meskipun jelas salah, itu bisa bantah. Kalau bisa, ya kalau tidak bisa, terpaksanya di publik itu pun ya yang sopan. Karena sopan itu jalan utamanya untuk kritik tepat sasaran. Banyak kritiknya bagus, tapi caranya tidak bagus, hasilnya juga tidak maksimal. Jadi kalau ngeritik orang ya pakai bahasa yang baik. Syukur-syukur kamu puji dulu, jangan langsung dijatuhkan. Sampeyan itu nggandeng lho, sayangnya kok yuk sok ngapusi misalnya. Nah, itu kan lebih ada gembiranya dikit, tapi kan belakangnya ditunjukkan kelemahannya. Jadi angkat dulu, kok enggak ada kok orang yang jeleknya 100%, itu pasti ada bagian-bagian tertentu yang bagus. Tunjukkan kebaikannya, terus masuklah ke kejelekannya, dan kritiklah dengan niat untuk memperbaiki. Banyak kritik yang niatnya untuk menjatuhkan. Biasanya kritik dengan niat menjatuhkan itu tidak memperbaiki, tapi nambah masalah. Oke, itu etika mengkritik. Kritik ya ngeritik. Neng ya harus tahu, kalau bahasa Jawanya subosito, sopan santunnya. Tidak asal mencela, tidak asal memaki orang. Nah, saya tidak tahu hari ini, saya merasa banyak orang yang gembira kalau orang yang beda dengan dia mengalami kekeliruan, mengalami kecelakaan, salah omong, salah ucap. Itu hari ini begitu. Ya tidak di kubu mana-mana, di semua kubu. Masing-masing ngancam, ngincer, pokoknya kapan kamu salah tak sikat. Selalu begitu mentalnya. Jadi akhirnya meskipun kita agamanya sama, sesama muslim, kita tidak saling merasa aman terhadap saudara kita. Dan itu sebenarnya kontraproduktif dengan pesannya Nabi. Katanya Nabi, muslim yang sejati itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati itu kalau kamu dekat-dekat dia, kamu merasa aman dari mulutnya atau dari tangannya. Kalau ngomong dia enggak menyakiti, dan perilakunya juga enggak bikin susah. Kalau kamu salah ngomong juga enggak akan dilaporkan, dia pasti maklum. Tapi kalau kamu khawatir, wah jangan-jangan salah ngomong nanti dilaporkan, itu kan tanda-tanda kamu tidak aman dekat dia. Dan itu kalau pakai hadis Nabi tadi, yo, Islamnya harus diukur lagi. Karena cirinya muslim itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yatihi. Jadi mulut dan tangannya bikin orang aman. Oke, bismillah. Sekarang filsafatnya, ceramahnya sudah. Iyalah, yo ben koyok ngaji tenanan ngono. Nanti protes filsafat di masjid terus-terusan. Oke, malam ini kita ketemu Louis Althusser, filosof Perancis, kelahiran 1918, nanti meninggalnya 1990. Dan saya tidak harus baca ya riwayat hidupnya. Menurut saya yang paling unik ya dia di akhir-akhir hidupnya, sisa hidupnya menghabiskan hidup di penjara. Bukan karena penguasa atau kekuasaan, cuma dia dituduh membunuh istrinya. Tidak tahu tuduhannya benar apa salah, cuma ya beliau akhirnya mendekam di penjara di tahun-tahun terakhir kehidupannya. Tapi kontribusinya besar dalam kajian ideologi. Dia melanjutkan gagasannya Marx, sekaligus mengkritik Marx, kemudian memproduksi gagasan baru tentang ideologi. Selama ini kata-kata ideologi itu kan bertaburan di sekeliling kita, dan kita makainya sak-sae. Pokoknya ideologi itu jadi kalimat favorit kalau di dunia politik. Ada dua konotasi, ada yang mengkonotasikan ideologi itu positif, tapi banyak yang mengkonotasikan ideologi itu negatif. Apalagi di Indonesia. Indonesia agak trauma dengan kata-kata ideologi. Gara-gara komunisme. Begitu ada kata ideologi, bayangannya mesti ke sana. Padahal kapitalisme juga ideologi. Agama, agama apapun termasuk Islam di level tertentu oleh umatnya juga sering diperlakukan seperti ideologi. Jadi ideologi itu sebenarnya tidak bisa pisah dari manusia. Tidak ada orang yang tidak berideologi kecuali orang yang tidak mau mikir. Orang yang tidak mau mikir pun nanti di Louis Althusser sebenarnya ya berideologi. Tidak ada orang yang di luar kerangka ideologi. Ya memang ideologinya beda-beda. Nah, itu nanti kita lihat pelan-pelan. Apa itu ideologi? Ini pengertian umum, belum masuk ke Althusser. Ideologi itu kan ide dari akar kata idea plus kata-kata logos. Secara letterlek itu berarti ilmu logos tentang ide atau sistem ide. Kita itu kan menggunakan akal pikiran kita. Ketika kita gunakan melahirkan ide. Ide sama ide saling nyambung, terstruktur, jadi satu konstruksi. Kemudian atas dasar itulah kita hidup. Itu nanti namanya ideologi. Jadi kan, misalnya, Pak, saya ingin bahagia. Cara saya bahagia ada tiga, Pak. Yang pertama, kuliah sukses. Yang kedua, istri cantik. Yang ketiga, ya, kaya raya. Untuk bisa kuliah sukses, saya akan melakukan tiga hal. Satu, dua, tiga. Untuk dapat istri cantik, strategi saya 1, 2, 3. Untuk kaya raya, strategi saya 1, 2, 3. Dan ini akan saya tempuh dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. 2 tahun pertama lulus, 2 tahun selanjutnya kawin, tahun sisanya kaya. Jadi, ini kan struktur namanya. Jadi kamu punya visi, punya misi, terus strategimu wujudkannya seperti apa. Ini kan ide isinya. Ide-ide, logos tentang ide. Itu kalau sifatnya sosial, nanti namanya ideologi. Sifatnya sosial itu ya cita-cita bersama satu institusi atau lembaga sosial. Kayak ngaji ini kan sudah sosial karena melibatkan lebih dari satu orang. Ini kan kamu sadari apa enggak? Ada proses strukturnya sudah. Siapa, ada di mana, relasinya apa, untuk mencapai tujuan apa. Dan ini terus kita ikuti tiap hari, diulang-ulang proses ini begitu demi tujuan itu. Ini sudah jadi ideologi. Ya meskipun kamu tidak harus nulis buku judulnya Ideologi Ngaji Filsafat gitu. Tapi strukturnya sudah struktur ideologis. Apalagi kalau kemudian kita patenkan harus begini. Nah itu sudah jadi ideologi. Ya ideologi nanti ada yang tertutup, ada yang terbuka. Kalau definisi bukunya itu kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang komprehensif, sistematis, yang berhubungan dengan tingkah laku sekelompok manusia tertentu di level-level tertentu kehidupannya. Itu namanya ideologi. Ya kalau dibaca per kalimat utuh begitu ya mungkin agak rumit, tapi maksudnya itu tadi. Itulah yang disebut ilmu tentang idea. Kalau diruntut secara epistemologis, prosesnya itu, proses berpikir. Kita berpikir itu kan diawali dari tidak tahu atau ragu-ragu. Modalnya dua, akalnya jalan, panca inderanya jalan, apa-apanya sehat. Diawali dari tidak tahu, terus jadi tahu. Tahu itu apa sih? Nah, ini nanti masuk Immanuel kan. Tahu itu pertemuan antara experience dan reason. Akalnya jalan, kemudian panca inderanya mengalami sesuatu. Melihat, mendengar, meraba, dan seterusnya. Dari tidak tahu, sekarang jadi tahu. Cuma tahu ini melibatkan dua variabel. Reason sama experience. Akal sama pengalaman. Reason saja tidak akan lahir apa-apa. Kalau reason saja lahirnya a priori, spekulasi-spekulasi, kira-kira. Kalau akal itu kan tidak ada bahannya ya, dia cuma kira-kira. Kamu yang belum ngalami ke luar negeri, belum pernah naik pesawat itu ya, naik pesawat itu masih a priori, kira-kira ya. Naik pesawat itu rasanya kayak naik prosotan itu, tapi tidak ada kan, nggak bisa jelaskan. Tidak pernah ngalami pacaran, menjelaskan pacaran juga kira-kira. Kira-kira pacaran itu repotnya luar biasa mesti. Nggak bebas lagi. Mau gini harus mempertimbangkan hadirnya orang lain dan seterusnya. Itu kira-kira, wong kamu nggak ngalami sendiri. Kamu merasa kerepotan luar biasa, padahal yang ngalami merasa seneng luar biasa. Itu bedanya a priori pengetahuan akal saja sama ngalami langsung. Baru nanti kalau sudah putus baru sadar, oh iya ya selama ini saya repot luar biasa misalnya. Tapi dia sudah punya pengalaman tentang itu. Itu experienced and reason. Dari tidak tahu sekarang jadi tahu. Jadi knowledge namanya. Oke, terus ya selain knowledge, di situ saya kasih strip hijau itu kadangkalanya bukan pengetahuan yang lahir tapi kepercayaan. Belief. Belief itu ya experience sama akalnya jalan tapi tidak nemu kesimpulan pasti. Akhirnya masuknya ke level kepercayaan. Tapi aku percaya kok. Karena dikasih tahu orang, karena pengalaman kemarin begitu, sekarang pasti juga begitu. Itu namanya kepercayaan. Selain knowledge, ada kepercayaan. Nah, knowledge, pengetahuan, yang itu persilangan antara realitas, pengalaman dengan akal, kalau dikelola, diolah, dirumuskan, disistemasi, dimetodisasi, diuniversalisasi, nanti lahir ilmu. Ilmu itu sudah tertib, sudah tertata. Ada pengetahuan sosial, ada ilmu sosial. Kalau sudah levelnya ilmu, itu rumusannya sudah rapi. Ada definisinya, ada ciri-cirinya, ada ontologi epistemologinya. Ya meskipun kalau di Indonesia kata-kata ilmu ini kan umum. Ilmu santet, ada ilmu santet. Oh itu kalau sains itu harus dijelaskan detail definisi santet apa, ciri-ciri santet apa, kemudian ontologi santet, aksiologi santet, itu jadi tertib isinya. Kategori santet, ada kategori A, kategori B, ada santet, nah, bisa gitu. Tapi kalau sudah terstruktur rapi, bagannya ontologi epistemologinya jelas, dia sains. Ilmu nyopet, nah, itu beda lagi. Kan sekarang ada itu, ayo tak ajari ilmunya nyopet, copet bisa ilmu. Jadi, ya itu mungkin levelnya belum ilmu, baru knowledge, atau paling tidak itu teknik. Teknik nyopet, teknik nyantet, dan seterusnya. Jadi dari knowledge jadi sains. Sains ini jadi ilmu. Kalau banyak yang setuju, kemudian dipakai oleh banyak orang, dijalankan oleh banyak orang, dijadikan patokan, pedoman oleh banyak orang, dia jadi worldview, paradigma. Jadi paradigma itu ya isinya visi, misi, wawasan. Dari mana? Dari ilmu. Saya Islamnya, worldview saya Syafi'iyah. Itu mungkin. Dulunya dari sains, dari ilmu yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i. Sekarang jadi paradigma keberagamaanku. Nah, itu paradigma. Disepakati banyak orang. Nah, sains yang paradigmatik tadi itu kan isinya visi-visi apa? Wawasan-wawasan tentang hidup. Kalau dia kemudian dirumuskan detailnya untuk menuju ke sana, yang harus saya lakukan ini, yang tidak boleh saya lakukan itu, yang saya lakukan itu tahapannya ada tiga, ada juknis detailnya untuk menuju itu. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, itulah nanti namanya ideologi. Jadi pengetahuan di kepalamu itu coba dicek levelnya tidak tahu, atau tahu, atau naik kelas sudah jadi ilmu, atau lebih luas jadi paradigma, atau sudah ada praksisnya dia jadi ideologi. Sosiologi misalnya, itu kan apa, komunisme misalnya, itu kan awalnya wawasan-wawasan sosial. Situasi sosial di mana kelompok borjuis menindas proletar dan seterusnya. Terus di akhir dirumuskan, harusnya menghadapi itu yang dilakukan ini loh. Taklukkan dulu orang borjuis, lakukan revolusi, setelah itu yang proletar naik menguasai, lahirlah diktatorship proletariat. Setelah itu lahir masyarakat tambah kelas. Juknisnya jelas. Ini disebut ideologi. Jadi, ya mungkin semua aliran, semua gaya yang sampai ke level teknis terakhir tadi, dia punya sejenis ideologi. Yang harus dilakukan apa, yang jangan dilakukan apa. Makanya tadi ngaji filsafat itu, kalau memang ajek seperti ini terus, dengan target yang jelas, langkah-langkah yang jelas, yang boleh apa, yang tidak boleh apa, apalagi terus dipatenkan harus begini struktur duduknya, tidak boleh saya di tengah sana, tidak bisa kalau saya di tengah sana, tehnya harus ditaruh di sini, tidak boleh ditaruh di sana, tidak boleh. Nah, kalau ajek terus, ya nanti dia sejenis ideologi. Jadi sudah, harus begitu demi mewujudkan cita-cita kita ngaji. Nah itu proses epistemologisnya. Biasanya kalau dalam konsep epistem itu ada tiga level pengetahuan. Ada level dogma, ada level doktrin, ada level ideologi. Kalau dogma itu gagasan atau ide yang dipercaya sebagai pasti benar begitu saja. Tidak perlu penjelasan mengapa begitu, mengapa begini. Pokoknya dipercaya. Itu nanti dia jadi dogma. Kalau doktrin itu gagasan atau ide yang bisa dijelaskan, bisa dipahami. penjelasan dari dogma itu namanya doktrin. Yang kamu percaya tadi apa? Ini loh. Nah, misalnya tauhid itu mungkin sifatnya dogmatik, tapi ilmu kalam itu sifatnya doktrinal. Dalam ilmu kalam ada penjelasan-penjelasan rasional terhadap keimanan. Jadi ada dogma, ada doktrin, di atas itu ada ideologi. Kalau sudah ideologi, itu doktrin yang dirumuskan praksisnya. Jadi misalnya kita beriman pada Allah, terus dijelaskan Allah itu apa, cara beriman itu bagaimana. Kalau itu doktrin. Ideologi terus dirumuskan, beriman pada Allah yang baik itu harusnya begini, begini, begini, jangan begitu. Nah, itu levelnya sudah ideologi. Cara yang lain tidak diterima, yang diterima cara ini saja. Dia jadi ideologi. Ya, nanti kita cek ya keberagamaan kita levelnya ada di mana. Dogma, doktrin, atau ideologi. Atau dogma aja belum. Ya. Kalau ada kan banyak orang mengkritik, kamu itu dogmatis. Dogma itu apa toh? Enggak. Yang didogmakan itu apa juga enggak jelas, kamu sudah dituduh dogmatis. Tapi ketika kamu percaya sesuatu tanpa dipertanyakan, dia jadi dogma. Jangan salah, ngaji filsafat kayak gini juga bisa jadi dogma loh. Kalau kamu pokoknya ya kayak gitu yang diomongkan Pak Faiz itu ya usiku mesti benar, itu jadi dogma. Tapi kalau kamu bisa menjelaskan, iya itu pasti benar kayak gitu, ini loh nah, penjelasannya, kan benar kan kayak gini, itu sudah jadi doktrin. Kalau ideologi nanti dirumuskan praksisnya. Terus apa yang harus kita lakukan? Harus ini yang dilakukan. Nah itu dia jadi doktrin. Nah, biar tidak terjebak di situ, ya ngaji itu tidak harus terlalu mantep. Biar tidak jadi dogmatis. Ya, tidak harus terlalu mantep itu maksudnya apa? Ngaji ini labelnya harus insya Allah baik, itu aja. Jangan bilang pasti baik. Kalau pasti baik nanti kamu mandek. Ngaji ini tidak akan berkembang. Kamu juga tidak akan berkembang. Insya Allah baik. Yang lebih baik banyak. Apalagi yang lebih mahal. Ya, kayak iklannya obat nyamuk itu loh. Yang lebih mahal banyak. Yang lebih baik banyak. Secara kuantitas maupun kualitas. Tapi insya Allah ngaji ini baik kan itu. Pasti baik ya kita enggak tahu. Karena kalau pasti baik, kayak tadi kita jadinya anti kritik. Kalau ada orang ngeritik kita terus jadi resisten, enggak mau dikritik. Akhirnya jadi dogma. Sudah terlalu banyak kita punya dogma, jadi enggak usahlah nambah-nambah dogma lagi. Santai saja, dinikmati. Cocok ya dipakai, enggak cocok ya enggak masalah. Wong. Ini kan nambah wawasan intinya. Jadi jangan dijadikan dogma. Isinya maupun wadahnya, maupun bentuknya. Oke, itu epistemological proses namanya. Proses akalnya. Jadi, kalau kita mau membahas tentang ideologi, disiapkan dulu, oh ternyata wilayahnya di situ. Terus, apa gunanya ideologi? Kok tadi tidak ada dogma, doktrin, dan dilanjutkan ideologi? Yang pertama, ideologi itu berfungsi sebagai explanatory, menjelaskan realitas. Biasanya untuk dunia politik, sosial. Kadang-kadang juga berfungsi evaluatif, mengevaluasi. Yang baik itu gini loh, berarti yang kayak gini enggak bagus. Itu fungsi evaluatif. Kalau fungsi explanatory, realitas itu berjalannya semacam ini. Jadi kita harus melakukan ini biar cocok sama kenyataan. Itu fungsi explanatory. Masyarakat itu tertindas loh, jadi kita harus berjuang membebaskan mereka. Ini loh ketertindasannya, itu ideologi biasanya. explanatory. Kalau evaluatif, mengevaluasi sebelumnya. Terus orientatif. Orientatif itu mengarahkan kita harus kemana, apa yang harus kita lakukan, kemana kita harus melangkah, itu orientatif. Dan yang keempat, programatif. Programatif itu biasanya terstruktur. Saya tadi bilang step by step, langkah kita pertama kemana, terus harus melakukan apa. Di step yang pertama apa saja yang harus ada, itu namanya programatik. Ya nanti kalau teman-teman baca Marxisme awal atau Marxisme muda dan tua sekaligus, nanti akan kelihatan bahwa untuk menuju masyarakat komunis itu ada program-programnya ternyata. Kapitalis juga begitu, untuk mempertahankan status quo-nya dia ada strategi-strategi, ada program-program. Itu namanya programatik. Jadi menjelaskan atau mendidik, mengevaluasi atau mengorientasi atau bikin program. Ini fungsinya ideologi. Terus, saya tadi bilang we all have one. Setiap orang punya ideologi. Suka, tidak suka. Ketika kamu punya prinsip-prinsip hidup dan prinsip itu kamu wujudkan dalam praksis hidupmu sehari-hari, sebenarnya itu sebentuk ideologi. Tidak mungkin ada orang yang tidak punya sama sekali ideologi. Meskipun orang desa tidak iso mikir, tidak ngerti internet, tidak ngerti laptop, pasti dia punya prinsip-prinsip hidup yang jadi pedomannya dia untuk melakukan sesuatu, jadi orientasinya. Itu ya sebenarnya ideologi membuat hidup kita lebih mudah. Tanpa ideologi, orang akan yang pertama itu relatively disoriented. Dia akan disorientasi. Kalau kamu tidak punya prinsip dalam hidup, kan kamu ngambang. Mau kemana, untuk apa, selanjutnya bagaimana, kamu tidak jelas. Kira-kira kamu ingin jadi apa besok? Tidak tahu ya Pak, saya itu. Tidak pernah mikir sampai ke sana. Enggak punya prinsip, jadi kamu relatively disoriented, enggak punya orientasi. Ini loh ada dua kubu tawuran di Indonesia hari ini, ada klub A sama klub B. Kamu kira-kira ada di mana? Enggak tahu Pak, saya enggak usah mikir lah Pak yang gitu-gitu. Disoriented, kamu enggak punya prinsip. Dan enggak punya prinsip itu menyusahkan dirinya juga menyusahkan orang lain dalam hal apapun. Kamu suka enggak sama dia? Tidak tahu ya, suka apa enggak kayak gini ini. Loh itulah temanmu ya sumpek, ini mau tak duluin nanti jangan-jangan suka. Loh malah susah, mending jelas gitu loh. Kalau jelas kan enak menyikapinya. Oh suka, oh ya wis berarti kita bersaing nih, kan gitu. Ya padha wae ya. Jadi kadang-kadang saya juga repot, misalnya datangnya, Mas, sampean alirannya apa? Ah, oh, saya ada aliran-aliran Pak, yang penting. Itu kan susah menyikapinya. Orang tegas lebih enak. Sampean aliran apa? Saya apa? Oh, berarti kalau A gini ngerti aku. Ada yang harus saya hargai, saya toleran, enggak ngomong-ngomong inilah biar kamu enggak tersinggung. Kalau saya B, Pak. Oh iya, lebih enak menyikapinya. Tapi kalau kamu ngambang, ah saya itu enggak tahu kok Pak, sejak dulu A yo iso, B yo bisa, bingung kita menyikapinya. Jadi harus punya prinsip, memudahkan hidup. Bahwa prinsip kita salah, ya nanti kan ada yang mengingatkan, atau waktu kita evaluasi bisa diperbaiki. Harus punya ideologi, relatively disoriented. Atau yang kedua, kalau kita tidak punya ideologi, susah kita menghadapi hidup. Apa-apa bingung, ada fenomena-fenomena baru, jawabmu susah. Harus bagaimana? Tiba-tiba ada fakta A, tiba-tiba ada fakta B, tiba-tiba ada fakta C. Orang yang kamu kagumi tiba-tiba terbukti tidak beres, tiba-tiba kawin lagi, atau tiba-tiba korupsi, atau tiba-tiba. Loh, ketika menghadapi ini kan, kalau kamu punya prinsip enak. Tapi kalau enggak ya kamu akan bingung. Itu gunanya ideologi. Menghadapi perubahan-perubahan besar misalnya. Ini partai platformnya beda-beda. Tapi kok yuk bisa koalisi? Itu kan fakta mengagetkan. Tapi kalau kamu punya prinsip, menyikapinya mudah. Katanya orang desa itu lugu, anti materi, rukun. Tapi ini kok ada yang orang desa tapi materi sekali ya. Hai, itu kan fenomena baru. Kalau kamu punya prinsip, punya orientasi, menyikapinya gampang. Dan yang ketiga, kalau kamu tidak punya prinsip, tidak punya ideologi, kamu susah untuk menilai. Ya, tadi menghadapi aja susah, apalagi menilai. Ketemu saja susah, apalagi mengkritik, akan berat. Kamu akan terombang-ambingkan. Pokoknya yang lain aja, trennya kemana, kamu akan ke situ. Kalau 2-3 tidak bisa, kamu tidak akan melakukan yang terakhir itu. Tidak pasti apa yang harus dilakukan. Apa yang harus saya jalankan, menyikapi itu. Jadi meskipun banyak orang mengkritik ideologi dalam tanda petik, karena menganggap ideologi itu sesuatu yang negatif, tapi sebenarnya setiap orang punya ideologi. Dan akan lebih ringan, lebih menguntungkan kalau orang punya ideologi. Orientasi hidupnya jelas, tidak ngambang. Jadi, tidak usah malu-malu kalau kamu punya pandangan, punya prinsip, punya ideologi tertentu, tidak masalah. Memang hidup itu butuh prinsip-prinsip. Pak, saya ideologi saya ikhlas lillahi ta'ala, apa saja saya harus begitu misalnya. Nah, itu, ini kan semacam prinsip praksisnya kamu rumuskan model itu juga. Mungkin di titik tertentu tidak pas, nanti kan ada perbaikan-perbaikan. Tapi kamu lebih nyaman, sudah ada jawabannya. Itulah. Ya kayak dalam agama misalnya ada orang yang selalu bingung nyari dalil. Capek, fenomena itu banyak sekali, luar biasa. Kalau kamu punya prinsip aja beberapa, itu kamu tidak usah capek nyari dalil. Misalnya, menurut agamaku Pak, ada prinsip adil. Apapun yang tidak adil itu pasti anti-Islam misalnya. Ini kan prinsip. Jadi kamu ketemu fenomena apapun yang menunjukkan ketidakadilan, kamu tidak perlu capek nyari dalil, pasti tidak Islami sudah. Kenapa? Kamu sudah punya ngerti prinsipnya. Misalnya Islam itu Pak, anti dengan yang ketidaksopanan. Nah, berarti ketemu apapun yang tidak sopan, kamu gak perlu capek-capek surat apa, ayat berapa. Itu pasti gak Islami. Ada artis dangdut goyang, terus kamu bingung, dalilnya goyang itu apa ya Pak? Ya pusing kamu kalau nyari satu-satu gitu, enggak. Kalau ada prinsip-prinsip umum yang jadi pedoman praksis, semua kan lebih mudah. Daripada kamu capek waktumu untuk satu demi satu masalah kamu pikirkan. Ketika kamu punya prinsip kan gampang. Misalnya kamu punya prinsip, pokoknya kuliah nomor satu, pacaran nomor nol. Lu itu kan enak, ada prinsip. Kalau urusan kuliah kok tabrakan sama pacaran, ya didulukan yang atasnya. Ini pacaran kan nomor nol. Itu kan enak. Kamu gak perlu capek-capek menganalisis. Gitu loh. Kalau kamu tiap hari ada masalah, kamu analisis satu-satu, waktumu habis. Jadi begitu ada tabrakan, sebentar, dalam hidupku kalau tabrakan urusan ini sama ini, tadi janjinya tak nomor satukan ini, ya sudah. Jadi gak perlu diskusi lama-lama. Nah itu pentingnya ideologi. Jadi kita semua, saya ingin menghindar Pak dari itu. Saya tidak mau ideologi-ideologi nan. Itu juga sejenis ideologi. Jadi, saya tidak mau punya prinsip apa-apa. Itu juga sejenis ideologi tapi merepotkan. Ya, kamu karena ketika tidak punya prinsip apapun, ya setiap satu masalah kamu diskusi. Satu masalah kamu diskusi. Habis waktunya. Misalnya urusan makan aja. Makan itu pokoknya Pak, saya prinsipnya satu, yang terjangkau oleh kantong. Itu kan beres, selesai. Jadi meskipun ada restoran mewah luar biasa, kamu tidak perlu mikir di situ tidak ya makannya, tidak usah. Mesti tidak nyampe, jadi tidak perlu dibahas. Kan gitu. Lebih simpel. Gitulah. Oke. Terus. Nah, di level sosial, itu tadi kan saya contohnya banyak individual. Di level sosial, dalam praksisnya, ideologi sering gandeng dengan revolusi. Kenapa begitu? Ya karena arena publik, ruang sosial itu tempat kontestasi antar ideologi. Ideologi yang mapan ingin mempertahankan diri, ideologi tandingan ingin ganti posisi. Itu yang terjadi sehingga dekat sekali istilah ideologi ini dengan revolusi. Setiap ideologi berusaha untuk membentuk dunia sesuai versinya. Yo kayak kamu misalnya kan, yang satu ruang sosialnya bikin kecil aja ya, misalnya kamar kosmu. Yang satu uangnya enggak cukup jadi merasa lebih enak masak sendiri. Yang satu masak itu merepotkan, lebih simpel kalau beli di luar. Oh, ini kan dua prinsip yang berbeda. Yang satu masak, yang satu pengin keluar. Ini kan kontestasi, siapa yang menang. Tiap hari mesti dua orang ini saling pamer. Nah, kan enak masak sendiri, ngirit. Yang satu, oh enak beli, enak tau daripada kamu masak sendiri, enggak enak. Itu kan kontestasi. Itu pinginnya nanti temannya ikut dia. Itu biasanya modelnya begitu. Kamu akan lega luar biasa kalau temanmu, ah bener ya, lebih enak masak sendiri. Kamu yang masak sendiri, ya kan sudah dibilangin dari tadi. Atau yang satu yang bilang, ah ternyata memang enak beli, tiwas capek juga sekarang apa-apa, mahal, mending beli. Yang kamu tadi beli di luar jadi lega. Dunia sosial besar kayak negara juga begitu. Semuanya kontestasi ingin menang ideologinya. Jadi gak usah kaget. Pak, kok ada ya organisasi yang ideologinya beda sama yang kita sepakati? Ya pasti ada. Ndak dulu, ndak sekarang. Karena memang tadi kan gagasan orang beda-beda. Cara berpikirnya juga beda-beda. Paradigma yang disepakati beda-beda. Jadi ideologi dekat dengan revolusi. Setiap ideologi ingin menguasai ideologi yang lain. Orang itu kan selain ingin menemukan kebenaran, dia juga suka kalau ternyata kebenarannya diakui oleh orang lain. Itu yang bikin manusia dengan manusia yang lain itu sering menjatuhkan miliknya yang lain dalam rangka untuk menunjukkan bahwa aku yang benar. Maka kita enggak harus terlalu kaget kalau hari ini banyak orang saling menjatuhkan gagasan yang lain. Kenapa? Karena setiap orang ada kecenderungan bahwa gagasankulah yang lebih unggul dibandingkan yang lain. Ideologikulah yang lebih pas. Itu pasti begitu. Dan yang lain juga tidak akan mau diam begitu saja. Dia juga ingin merebut panggung. Untuk juga, untuk agar ideologinya juga menguasai. Dan itulah persisnya pertarungan hari ini. Masing-masing ingin ideologinya yang leading, yang menang. Masyarakat manapun, baik yang demo maupun yang tidak demo, diakui atau tidak diakui. Ketika ideologi kita menang, kita akan senang. Dan kita akan terus melakukan proses agar ideologi kita unggul. Itu nanti yang dibahas oleh Althusser. Jadi, cirinya, nah, ideologi itu ingin menguasai yang lain sehingga dekat dengan revolusi. Kenapa begitu? Karena mereka punya tawaran sendiri, penjelasan sendiri tentang realitas. Oke. Terus, sekarang baru masuk ke Althusser, hampir sejam pengantarnya. Biar kamu ngerti tentang ideologi. Althusser melanjutkan Karl Marx. dia sepakat dengan Karl Marx tentang terjadinya penindasan-penindasan, tentang adanya struktur yang timpang dalam mode sosial yang namanya kapitalisme. Cuma ada dua hal yang dikritik oleh Althusser, sebagaimana minggu lalu Gramsci mengkritik Marx. Jadi Althusser mengkritik ada beberapa variabel gagasannya Karl Marx yang perlu diadaptasi lagi, yang harus disesuaikan. Ini yang tadi saya sebut contoh kritik yang konstruktif. Tidak serta-merta dijatuhkan, dibuang, dijelek-jelekkan. Jadi gagasannya Karl Marx itu ya bagus, ada benarnya. Cuma bagian tertentu kurang. Lu, kalau orang dikritik gini kan seneng. Daripada, wah dasar kamu. Sekarang gitu. Ah dasar kamu pendukungnya itu, ah dasar kamu pembelanya itu. Kan sekarang selalu begitu awalnya. Kalau para filosof dulu kan lebih santun. Mak bagus, saya ingin melanjutkan mak. Cuma ada beberapa yang perlu direvisi. Nah itu kan lebih gentle namanya. Karena ya kita manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada titik-titik salahnya, ada titik-titik lemahnya. Kita itu kuat, perbedaan itu kan niscaya. Kita itu kuat ketika dalam perbedaan kita saling menguatkan. Saling tawasau bilhaq, itu kan bahasa Qur'annya itu. Dan Qur'an sudah wanti-wanti kan, yang itu wala tajassasu, wala yaghtab, wala yaskhur, dan seterusnya. Jangan pakai cacian deh, jangan pakai nyari-nyari kesalahan orang, jangan pakai ngomong jelek tentang orang. Tapi saling mengkritik, saling menasehati. Oke, kalau saya ngomong gini biasanya bayanganmu selalu kelompok musuhmu, yang ideologinya beda. Padahal mungkin kamu sendiri juga begitu, tapi tidak sadar. Yang pertama dikritik oleh Althusser adalah logika ekonomisme. Determinisme ekonomi, persis seperti Gramsci kemarin. Yang lebih ditekankan oleh Althusser, Karl Marx kan bilang bahwa segala struktur sosial hari ini itu ada basis structure sama suprastructure. Kalau katanya Marx, ya semuanya porosnya di basis ini. Yang supra itu hanya sublimasinya. Intinya ya ekonomi. Sama kayak kamu bilang, ala ujung-ujungnya paling ya duit. Nah itu kan itu. Tapi katanya Althusser, enggak. Ya penting ekonomi, nanti arahnya juga ke situ. Tapi banyak variabel superstruktur itu yang enggak semata-mata ekonomi. Termasuk ideologi ini. Untuk ideologi bahkan banyak loh orang yang rela mati. Oh itu kan mesti enggak perhitungan ekonomi. Seuntung-untungnya ekonomi orangnya mati ya enggak jalan. Ada orang yang rela berkorban, rela rugi demi ideologi. Oh itu kan katanya Althusser berarti ya enggak ekonomi. Bahwa nanti ujungnya ketemu ekonomi lagi sebenarnya. Kalau dia sukses ya untung secara ekonomi. Tapi ekonomi tidak selalu yang pertama-tama. Itu yang dikritik oleh Althusser pada Marx. Jadi ndaklah. Ekonomi penting, basis structure penting, tapi ndak selalu ke situ. Ndak selalu pertimbangan ekonomi. Orang tua sama anaknya itu mungkin pertimbangannya bukan ekonomi, tapi ideologis. Mereka mungkin ingin membentuk anaknya sebagai apa, punya visi sendiri tentang anaknya. Kemudian pasangan cowok, cewek, pacaran juga pasti insya Allah tidak ekonomi. Kecuali yang sama-sama materi. Ya kan yang ekonomi kan hitungannya materi. Tapi kan ada yang rela berkorban segalanya. Asal enggak disuruh neraktir. Ya kalau neraktir kan mahal. Kalau ekonomi itu katanya tidak ekonomi. Jadi tidak ekonomisme dikritik, termasuk determinisme ekonomi. Determinisme ekonomi itu pasti ekonomi, struktur yang melandasinya. Katanya Althusser, tidaklah, tidak begitu. Ada beberapa hal yang tidak diawali dari ekonomi. Yang kedua, mengkritik humanisme. Ini humanisme awal, khas humanisme barat awal. Termasuk yang diambil oleh Karl Marx. Humanisme itu melihat kehidupan sosial manusia sebagai sudah ada polanya, sudah ada patternnya, ada sunnatullahnya. Kalau di Althusser enggak, kehidupannya manusia itu ya kuncinya di tangan manusia sendiri. Jadi tidak ada pola-polaan, ya tergantung manusia ingin membentuk seperti apa. Nah, sementara di humanisme barat awal itu kehidupan sosial ini ada polanya. Kayak di Karl Marx kan ada pola-polanya. Kalau kapitalisme nanti modelnya begini. Kalau ini gagal terus akan muncul ketidakpuasan-ketidakpuasan. Kemudian muncul pemberontakan. Ganti dari menindas ditindas. Kemudian lahir masyarakat setara. Seolah-olah ini proses yang pasti. Padahal katanya Althusser, enggak lah. Ngomong manusia itu enggak ada yang pasti. Proses sosial itu enggak ada yang eksak. Semuanya tergantung manusianya. Rumusan sosial apapun itu ya sifatnya selalu temporer, kontekstual. Tidak kapanpun dan dimanapun pas. Ya dunia sosial itu kan dunia kesepakatan. Yang nilainya tidak mutlak, bisa ganti asal disepakati. Jadi tidak ada rumusnya. Kalau orang Indonesia hari ini mengganti misalnya, Pak, sudah bosan Pak, lambang negara sejak dulu burung Garuda. Misalnya. Loh itu kan kesepakatan. Misalnya saat Indonesia sepakat, ganti aja lah Pak burung Garuda yang lebih artistik. Buat diganti gambar-gambar apalah gitu. Yang lebih Indonesia lah Pak, misalnya gambar komodo misalnya. Lambang negara kita komodo, susah. Susah kamu bikin 17 Agustusnya kalau komodo ya. Oke, ya kalau Garuda kan enak, sayapnya 17, oh berarti tanggal 17 gitu kan. Kalau komodo susah kamu, 17 apanya. Oke, jadi itu humanisme barat yang dikritik oleh Althusser. Jadi manusia yang pegang kunci, bukan lagi takdir, bukan lagi pola-pola pasti, pola-pola paten. Jadi dia mengkritik dua hal itu, ekonomisme dan humanisme. Nah, baru sekarang ideologi menurut Althusser. Perhatikan yang saya kasih tanda kuning itu. Ideologi, kata kuncinya, representasi dari hubungan imajiner. Yang kedua, bukan representasi dari dunia nyata. Ngerti representasi enggak? Representasi itu penggambaran ulang. Jadi represent itu kan menampilkan, represent itu penampilan ulang. Jadi sudah enggak asli lagi. Jadi ideologi itu menggambarkan ulang hubungan imajiner. Kenapa hubungan imajiner? Karena kita memahami alam, hubungannya bunyinya gimana itu kan tergantung imajinasi kita. Tergantung pemahaman kita. Manusia adalah penguasa alam semesta. Oh itu ya. Kita kan yang merumuskan itu. Atau manusia itu bagian dari alam semesta. Itu juga kita yang merumuskan. Apakah manusia penguasanya atau bagian di dalamnya. Itu kan rumusan-rumusan yang ada di dalam kepala kita. Makanya namanya imajiner. Kan dari situ kan kita merumuskan ideologi. Karena manusia ini, karena kita adalah penguasa alam, maka mari kita nikmati alam, mari kita eksploitasi alam. Wong itu hak kita, diciptakan oleh Tuhan untuk kita. Itu berawal dari tadi, imajinasi kita dalam tanda petik. Bagaimana kita menggambarkan alam versi kita. Itu namanya hubungan imajiner. Dan bukan representasi dari dunia nyata. Jadi ideologi itu kita rumuskan berdasarkan wawasan imajiner kita tadi. Karena kita menganggap alam semesta ini milik kita mutlak, kita kuasai mutlak, maka terus kita merumuskan cara menyikapi alam semesta. Jadi dasarnya itu, bukan alamnya sendiri. Makanya namanya hubungan imajiner. Jadi tahap pertama ideologi itu, jadi rumusan berdasarkan imajinasi gagasan kita tentang realitas, bukan realitas itu sendiri. Itu catatan pertama itu. Setelah itu, ini kan sudah jadi ideologinya dirumuskan dari situ, yang terjadi apa? Internalisasi. Internalisasi itu ketika individu-individu menyerap ideologi dari lingkungannya. Ketika kamu kecil, kamu kan dipengaruhi oleh lingkunganmu. Di situ beredar ideologi apa, itulah yang kamu internalisasi. Cara hidup itulah yang ditanamkan padamu, itu namanya internalisasi. Yang hidupnya di pelosok pedalaman, enggak ada media, enggak ada TV, enggak ada radio, enggak ada internet, apalagi gaya hidupnya pasti beda, cara berpikirnya pasti beda yang dengan yang hidup di kota. Yang tiap hari lihat orang pakai rok mini pasti beda penyerapannya terhadap realitas dengan terhadap perempuan dengan yang tiap hari lihat orang enggak pakai baju misalnya. Kan ada, saya baru baca ada satu desa di Inggris dikenal sebagai kampung nudis. Kampung nudis itu nudis telanjang, bukan nudis kalau kamu masukkan CD terus nudis itu. Tidak ada CD-nya. Jadi kampung telanjang, kalau masuk di situ harus telanjang. Kalian juga kalau masuk ke sana harus telanjang, kalau enggak telanjang enggak boleh masuk. Yang tidak telanjang akan malu sendiri karena yang lain semuanya telanjang. Ayo. Bayangkan kalau kamu masuk ke sana, aku ora bayangke. Apa yang terjadi? Loh, kalau orang sana santai, enggak ngefek sama sekali wong tiap hari. Begitu. Kamu yang internalisasinya beda. Imajinasimu kan beda sama mereka. Nah, itu kan yang disebut hubungan imajiner itu. Begitu kamu masuk ke sana, ya sudah, mungkin orang sana ketawa semua lihat kamu. Karena orang situ biasa, kamu yang luar biasa. Itu namanya kampung nudis. Lu orang yang menginternalisasi situasi sosial begitu, dengan kita yang jilbaban rambutnya kelihatan satu aja hebohnya sak medsos. Oh, itu kan beda cara internalisasinya, cara menyikapinya. Jadi itu namanya internalisasi. Ideologi mereka beda dengan kita. Yang kita internalisasi dengan yang mereka internalisasi beda. Dari situlah nanti ideologi itu jadi dasar pengambilan keputusan. Orang memutuskan sesuatu atas dasar itu. Makanya kalau tadi kamu masuk ke sana pakai baju, dianggap salah. Diputuskan sebagai salah. Sebaliknya, kalau di tempat kita ada orang tidak pakai baju, dia yang salah. Mungkin kita masuk ke sana dianggap gila. Nah, orang masuk ke kita dianggap yang pakai telanjang, itu yang kita anggap gila. Itu internalisasi. Dasar pengambilan keputusan ketika ideologinya beda. Dan itu semua dilakukan secara tidak sadar. Jangan salah, prosesnya tidak secara sengaja. Orang tuamu, lingkunganmu juga menanamkan ideologi itu tidak secara sengaja. Anakku mau tak didik ideologi ini, enggak. Jadi itu sudah terstruktur, sudah berjalan begitu saja. Kita tidak sadar. Ini mengkritik Mark sebelumnya juga. Kalau di Mark, ideologi itu disebut kesadaran yang palsu. Kesadaran palsu itu kita menyadari A padahal hakikatnya B. Tapi katanya Althusser tidak begitu. Bukan kesadaran palsu. Ya memang tidak sadar. Beda antara kalau kesadaran palsu itu kan kita masih mikir tentang ideologi kita. Tapi ini tidak sadar kalau ada ideologi dalam diri kita. Makanya ada quote yang terkenal dari Althusser itu, ideology has very little to do with consciousness. It is profoundly unconscious. Ideologi itu hubungannya sangat kecil dengan kesadaran. Wong itu memang unconscious, tidak sadar. Kamu merasa yang hidup yang paling baik ya kayak gini ini. Ajaran yang paling bagus ya versimu. Cara hidup yang paling utama ya kayak kamu. Orang lain punya versi sendiri. Dan kita semua sebenarnya unconscious ketika ideologi itu ditanamkan. Kita tidak tahu tiba-tiba saja menurut kita yang baik ini. Menurut kita yang bagus ini. Menurut kita yang indah ini. Kalau bapakmu, ibumu misalnya tiap pagi karena mereka penggemar apa ya? Penggemar orkes gambus misalnya, Umi Kalsum apa Nasi Daria. Ya maksud contohnya penggemar rock kan gak pantas. Kamu sejak kecil mendengarkan musik itu, bapakmu gak ingin menanamkan ideologi Nasi Daria dalam dirimu. Tapi sejak kecil kamu dengar itu. Lama-lama masuk dia. Kamu ada getaran tersendiri waktu dengar lagu itu. Kenapa? Dulu bapak saya itu. Kamu pura-pura tidak suka tapi suka. Kenapa? Sudah tertanam dalam dirimu. Kalau ditanya temanmu musik seleramu apa? Kamu jawabnya mesti sing keren-keren. Tapi sebenarnya kamu tidak minat. Tapi begitu dengar Nasi Daria kamu langsung terbayang. Bisa begitu. Kenapa? Ya karena dulu di fase unconscious kita dapat banyak didikan langsung atau tidak langsung. Jadi itulah ideologi. Jadi yang kuning-kuning tadi ya, representasi dari hubungan imajiner, bukan dunia nyata. Konsep kita sendiri, bayangan kita sendiri tentang dunia. Ini setiap orang kan punya konsep sendiri tentang dunia. Misalnya orang Jawa yang cenderung mistik dengan orang Barat yang cenderung saintifik. Itu kan beda cara membaca dunia. Dua-duanya sebenarnya cuma representasi. Dari situ terus terinternalisasi dalam diri setiap orang yang ada di komunitas ideologi itu. Dan kemudian ideologi ini jadi dasar pengambilan keputusan dalam hidup. Secara tidak sadar. Kamunya merasa itu yang paling baik, yang paling benar. Yang paling pas. Menurut saya yang benar ini loh Pak. Saya ini mikirnya jernih Pak. Tidak terpengaruh apa-apa. Kan kamu sering gitu. Pakai akal sehat saya sendiri. Enggak. Kamu sudah dibentuk oleh lingkunganmu. Secara tidak sadar. Terus. Mengapa representasi bukan kenyataan? Itu kan pertanyaannya. Ya karena penjelasannya tadi. Seringkali ideologi itu hasil penggambaran seseorang terhadap realitasnya. Maka namanya representasi. Kenapa bukan yang nyata? Karena biasanya yang nyata itu penuh kelemahan dan oleh ideologi ingin ditutup-tutupi. Misalnya kapitalisme. Kapitalisme itu kan realnya itu eksploitasi dan alienasi. Cuma oleh elit tertentu, kalau di sistem kapitalis ya elit borjuis, fenomena eksploitasi, alienasi itu disublimasikan ke yang lain. Sehingga tidak nampak, hanya representasi. Akhirnya apa? Ideologi hanya jadi topeng. Kalau bahasanya yang lain, painkiller. Penghilang rasa sakit. Jadi, an illusion representation. Kalau dalam sejarah Islam misalnya, zaman awal dinasti Umayyah, waktu Muawiyah mengambil kekuasaan, itu dikembangkan ideologi Jabariyah. Kenapa ini dikembangkan? Untuk nutupi fenomena alienasi, eksploitasi. Mungkin itu kan Muawiyah mengambilnya agak secara paksa dalam ceritanya. Nah, agar orang-orang mau membaiat dia, ideologi ini berkembang, Jabariyah. Ketika sudah Jabariyah, oh iya ya, wong urusan khilafah lah urusan dunia, ngapain sih kita gegeran kalau sudah dipastikan oleh Allah jadi khalifah, ya siapa yang bisa menghalangi? Nah, itu painkiller. Semula harusnya kamu komplain, jadinya enggak komplain. Untuk nutupi ini, alah mas, hidup di dunia cuma mampir ngombe sebentar. Tidak usah ngoyo-ngoyo lah, dinikmati saja. Itu kan seolah-olah enak-enak, santai aja lah. Kamu dibikin susah terus sih. Nah, itu nutupi fenomena eksploitasi alienasi tadi. Dari situ kan terus dirumuskan ideologinya. Jadi ideologi hanya representasi saja. Bukan dunia nyata. Karena dunia nyatanya jelek. Ditutupi oleh ideologi. Ya mungkin di masyarakat tertentu untuk menutupi ideologi males, terus diciptakan gambaran-gambaran bahwa hidup jangan ngoyo, kita nikmati saja apa adanya, rezeki tidak kemana-mana, kalau sudah jatah kita kan sedikit itu. Jadi itu cara ideologi merepresentasikan kenyataan, bukan kenyataan itu sendiri. Akhirnya kita senang. Akhirnya kita nyaman dan lupa bahwa ada problem mendasar. Ada problem penting dalam hidup kita. Oke, di buku tertentu ada analisis kenapa umat Islam susah sekali bangkit menuju kejayaannya kembali. Karena di saat umat Islam jatuh, ideologi yang laku di dunia Islam itu tasawuf. Tasawuf cenderung agak pasif. Meskipun dalam beberapa kasus tasawuf bisa jadi agresif untuk perjuangan. Tapi secara umum tasawuf ideologi pasif. Lillahi ta'ala. Jadi orang sudah kalah, kemudian sudahlah lillahi ta'ala. Segalanya diatur oleh Allah. Orang jahat ada balasannya sendiri. Gusti Allah tidak tidur. Tenang saja, sudah enggak jadi bangkit kamu. Mereka itu merasa maju, tapi sebenarnya cuma materi. Kita lebih kaya batin kita, kan gitu. Wes enggak jadi bangkit sudah. Gitu loh. Jadi mereka kaya materi enggak masalah, kita kaya hati misalnya. Oh, itu kan. Ya wes selesai. Kita kan akhirnya enggak ngapa-ngapain. Gitu. Minggu lalu saya bayangkan kayak roda pedati. Kan hidup itu harusnya kadang di atas, kadang di bawah. Tapi ada orang yang secara sengaja ketika dia di atas, biar dia di atas terus. Kita yang di bawah terus. Terus ideologi datang. Alah mas, lebih enak di bawah. Di atas itu malah sumpek loh sampean. Godaannya banyak. Justru di bawah itu kita lebih nyaman, lebih santai, bisa menikmati, tidak ingin neko-neko. Kalau kita uangnya banyak, pikiran aneh-aneh, kalau jadi murtad gimana? Nah, itu banyak yang kayak gitu, itu cirinya. Kenapa disebut representasi, bukan kenyataan. Akhirnya kenyataan aslinya ketutupi oleh ini. Jadi, itu cirinya ideologi. Nah, teorinya Althusser lagi. Sebenarnya, tadi kan kita bilang, setiap orang memiliki ideologi. Katanya Althusser kebalik. Bukan kita yang memiliki ideologi, tapi ideologi yang memiliki kita. Jadi, tidak pertama-tama kita yang membentuk ideologi terus membentuk diri kita, tapi kita sebenarnya sejak awal dibentuk oleh ideologi. Jadi setiap kita itu produk ideologi masing-masing. Dirimu sebagai individu itu dicetak oleh lingkunganmu dengan ideologi yang ada di situ. Jadi kalau disebut setiap orang punya ideologi tidak terlalu pas. Yang pas ideologi yang memiliki kita. Jadi ideologi yang membentuk kita. Di sisi lain, ideologi tadi kan membentuk kita. Di sisi lain, ideologi ini kenapa sih kok dia diizinkan hidup terus seperti itu apa adanya untuk mempertahankan status quo. Biar ini kan sudah mapan dengan ideologi itu, ya biar mapan seperti itu terus. Siapa yang mengusahakan biar seperti itu terus? Elit biasanya. Kelompok elit. Karena kalau status quo berubah, jangan-jangan relasi kuasa berubah, mereka yang awalnya di atas bisa jadi di bawah. Untuk menghentikan itu, ideologi dimasukkan. Jadi nanti dalam analisisnya Althusser, ideologi itu hakikatnya melayani kekuasaan. Demi apa? Status quo. Kalau status quo, mereka yang di atas tetap di atas, yang di bawah tetap di bawah. Jadi hasil penelitiannya Althusser itu, ideologi itu bermain di exercise of power, maintenance of power, struggle for power. Orang yang mau berjuang mencari kekuasaan, memelihara kekuasaan, atau mengalami kekuasaan, menciptakan kekuasaan, dia butuh ideologi. Mengubah mindset dulu lewat ideologi. Kalau tidak, perjuangannya tidak akan sukses. Yang mempertahankan kekuasaan juga dia butuh ideologi. Kalau tidak, sama, tidak akan sukses. Lewat jalan kekerasan mungkin bisa, nanti di Althusser ada. Tapi tetap lebih efektif lewat jalur ideologi. Kayak di Gramsci kemarin, jalur lembut lebih masuk. Jadi kita anaknya ideologi. Cuma ideologi itu hakikatnya adalah pelayan kuasa, pelayan kekuasaan di situ. Jadi mau tidak mau sebenarnya kita dibentuk jadi agen untuk mempertahankan status quo. Jalurnya banyak, nanti dilihat. Cara ideologi membuat kita jadi agennya status quo. Status quo itu berarti biar situasi tidak berubah. Terus, sebelum ke praktisnya, ada satu teori lagi dari Althusser namanya interpelasi. Interpelasi itu kayak haknya DPR. DPR kan juga punya hak interpelasi. Interpelasi itu pemanggilan. Jadi kalau DPR menggunakan hak interpelasi, sebenarnya hak untuk manggil pemerintah. Jadi cuma manggil saja sebenarnya. Jadi ideologi sebagai interpelasi itu ideologi yang membuat orang tadi melakukan representasi-representasi, membuat dirinya jadi subjek. Jadi misalnya gini, kamu di jalan ketemu temanmu atau ketemu saya, dosenmu. Begitu tak panggil, "Hei, Mas." Begitu kamu ketemu saya, itu kan kamu saat itu juga memposisikan dirimu sebagai mahasiswa. Sebagai subjek yang berciri mahasiswa. Dan begitu kamu sadar dirimu mahasiswa dan di depanmu dosen, terus kamu harus cium tangan nih. Harus menunduk dikit nih, harus enggak boleh macam-macam nih. Itu fungsi ideologi. Jadi membuatmu terpanggil. Dan selalu begitu yang terjadi. kamu tidak pernah melihat manusia sebagai manusia apa adanya, tapi manusia plus representasi dirinya. Saya ketemu kamu bukan manusia ketemu manusia, mungkin dosen ketemu mahasiswanya, atau orang tua ketemu anak muda, atau selalu begitu. Dan kalau orang tua ketemu anak muda itu, yang tua harusnya gimana, yang muda harusnya gimana. Kalau dosen ketemu mahasiswa itu, dosennya harusnya bagaimana, kalau mahasiswa harus gimana. Kalau dosen ya enggak pantas lah demo teriak-teriak di jalan. Kalau mahasiswa ya enggak pantas lah pakai baju rapi-rapi. Kalau mahasiswa, itu kan plusnya di situ. Kamu terpanggil ke situ. Kamu terpanggil sebagai subjek. Jadi ideologi itu membuat kita terpanggil ke dalam tadi representasi imajiner tadi. Jadi tidak pernah orang itu terus tampil di hadapanmu kosongan. Dia selalu dalam status sebagai subjek. Apa dulu? Ketemu orang tua ini bapakku apa? Dosenku apa? Kan selalu begitu. Dan kalau sudah identifikasi subjek, terus plus ideologinya ikut. Di situ contohnya perempuan. Perempuan yang melayani suaminya. Nah, itu kan di kita ada konsep perempuan yang utama, perempuan yang baik, perempuan yang setia, itu cirinya bla bla bla bla. Jadi istri itu enggak pernah berposisi netral, dia selalu istri plus ciri-ciri ideologis seorang istri yang baik. Sehingga represi suaminya enggak masuk hitungan. Meskipun dia perempuannya juga kerja, juga ngomong anak, juga masak, juga macam-macam. Yang laki-laki enggak kerja, alasannya nyari kerja enggak dapat-dapat. Terus hanya di rumah, hanya itu. Tapi istri yang baik itu harus melayani suami. Suami yang baik harus bisa mimpin keluarga. Mimpin itu berarti nyuruh-nyuruh. Jadi kan bisa begitu. Itu ideologi. Kalau konstruksi patriarki kan begitu modelnya. Jadi ada yang disembunyikan di situ apa? Struktur yang tidak imbang. Yang itu tidak dibuka. Nah, itu contohnya. Jadi ideologi sebagai interpelasi berarti ideologi membuat kita terpanggil dalam status tertentu sebagai subjek. Jadi kalau kamu ketemu saya, tidak pernah manusia ketemu manusia. Selalu aku plus statusku plus peranku apa di depanmu sehingga kamu harus bagaimana. Jadi itu namanya ideologi sebagai interpelasi. Nah, cuma katanya Althusser, ideologi itu sunatullah. Ya mungkin bahasanya Althusser ya ora sunatullah ngono. Ya. Bahasanya dia, ideologi is indispensable. Ndak bisa tidak. Ndak bisa didispensasi. In any society, di masyarakat apapun, if men are to be formed, kalau orang ingin dibentuk jadi sesuatu, orang Jawa kadang menyebutnya wis dadi wong apa urung dadi wong. Dadi wong itu berarti to be formed, sudah jawani apa belum jawani, atau transform, atau berubah dulu A sekarang B, itu juga butuh ideologi. And equipped to respond to the demand of their condition of existence. Dan gunanya ideologi itu merespon tuntutan situasi existence. Maksudnya ideologilah yang jadi jalanmu untuk eksis. Jalannya seseorang untuk eksis. Kita eksis itu kan jadi sesuatu. Dan sesuatu itu backgroundnya selalu ideologi. Ya seperti dijelaskan di awal, hidup ini ya dari ideologi ke ideologi. Kita ingin lepas dari ideologi lama yang menindas, tapi sebenarnya masuk ke ideologi baru. Kita meruntuhkan ideologi juga dengan ideologi. Meruntuhkan kapitalisme mungkin ya dengan sosialisme, komunisme. Atau sebaliknya, meruntuhkan sosialisme, komunisme dengan kapitalisme. Tidak ada kosongan. Kosongan itu, pokoknya saya ingin meruntuhkan kapitalisme. Gantinya apa? Tidak ada Pak, pokoknya biar runtuh aja, tidak bisa. Tidak akan ada, pasti ada ideologi baru. Kamu sadar atau tidak, pasti akan yang kamu gunakan itu ideologi yang baru. Jadi dia sifatnya indispensable. Nah, sekarang penanaman ideologi. Ideologi ini, Althusser ini ada dua tokoh yang berpengaruh tentang penanaman ideologi. Yang pertama Freud, yang kedua penerusnya Lacan. Di Freud dengan psikoanalisisnya, Lacan dengan fase mirrornya. Fase mirror itu fase cermin. Ketika seseorang hanya niru saja kenyataan di sekelilingnya. Kita itu kan, ya sekarang sudah bisa mikir, tapi dulu di fase pembentukan, yang pertama-tama kita lakukan itu hanya meniru. Kalau di Lacan namanya fase cermin. Kamu bercermin ke orang lain, terus kayak gitu bagus, aku ingin kayak gitu. Kayak gitu baik, aku ingin kayak gitu. Awal kamu kecil dulu begitu yang kamu lakukan. Jadi penanaman ideologi awal itu di fase meniru. Dan itu pasti diawali dari struktur paling kecil, namanya keluarga. Sadar atau tidak, di awal-awal hidupmu dulu, zaman kamu kecil itu, idolamu ya, kalau ndak ayahmu ya ibumu. Yang tempatmu bercermin. Meskipun nanti berkembang, tapi penanaman awal di situ. Penanaman ideologi yang pertama. Jadi tertanam dari lingkungan yang paling kecil. Termasuk kalau ada kesadaran-kesadaran yang palsu tadi, dalam tanda petik. Ya jangan disalahkan bapakmu sama ibumu. Kalau ideologi itu sifatnya struktur, lingkungan sekeliling. Jadi di situ kamu ditanami oleh ideologi masa kecil. Terus, dan sifatnya tadi tidak disadari. Kamu seolah-olah bebas, tapi sebenarnya kamu tidak bebas. Jadi kalau ada orang ngomong, aku ingin bebas 100% Pak. Tidak ideologi-ideologi, dan mikir dhewe. Tidak iso kamu mikir sendiri free tanpa bahan sebelumnya. Dan bahan sebelumnya itulah ideologi. Arahmu pasti ideologis. Kamu ingin bebas karena sudah baca buku ABCD, terpengaruh tokoh ABCD, ingin meniru tokoh ABCD. Ya kamu ganti ke situ ideologinya, berpikirnya sekarang. Jadi dari ideologi ke ideologi. Pak, saya ingin niru Sartre, Pak. Ingin kayak Nietzsche gitu loh, Pak. Ingin kayak... Ya bodoh, nanti kamu cuma ganti paradigma ideologi, cuma itu aja. Tidak kok terus jadi bebas 100% nol, tidak ada. Yang ada cuma geser dari ideologi ke ideologi. Jadi kalau kemarin kan hegemoni, sekarang ideologi. Biar kamu bingung, kira-kira yang benar apa ya Pak? Hidup ini ideologi apa hegemoni? Jadi kita ini ditanami ideologi sejak kecil. Bisa berubah. Cuma yang tidak bisa apa? Tanpa ideologi. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena ideologi itu indispensable. Kalau bahasanya Althusser. Terus. Nah, karena ditanamkan sejak kecil, ideologi itu sebenarnya cirinya simple. Semua yang di mata kita tampaknya natural. Ya itu yang alami ya begitu Pak. Itu aslinya begitu, Pak. Universal. Di mana-mana juga begitu, Pak. Komplit. Ini yang paling lengkap sistemnya, Pak. Netral. Ini tidak memihak kemana-mana, Pak. Aslinya ya ini, yang netral itu ini. Konsep awalnya itu. Terus dikembangkan jadi kubu-kubuan. Jadi ini yang asli. Atau yang legitimate. Yang sah ya ini, Pak. Yang paling benar itu ini. Atau yang common sense. Common sense itu dianggap sebagai benar begitu saja. Kalau untuk ini enggak perlu dipikir lagi Pak, enggak usah dibahas, ini pasti baik, pasti benar. Kalau kamu dengar kalimat-kalimat begitu dalam hidupmu sehari-hari, itulah cirinya ideologi. Jadi dia tampil di depanmu sebagai sesuatu yang natural. Biasalah Pak, kalau laki-laki istrinya banyak itu ya biasa, natural itu Pak. Alami. Yang lain cuma gak berani aja. Hanya beberapa yang berani. Gaya kayak gini kelihatan, oh iya, ciri ideologis. Pasti ada ideologi di balik itu. Atau universal. Universal itu di mana-mana juga begitu, Pak. Tidak ada yang tidak begitu. Semuanya sudah sepakat begitu kok. Orang yang akalnya waras akan berpikir begitu juga. Nah, itu klaim-klaim universal ini menunjukkan di balik itu pasti ada ideologinya. Atau komplit. Sistem ini yang paling komprehensif, Pak, mewakili kita semua tanpa terkecuali, mis. Dia adalah kita. Nah, itu pasti ciri ideologi. Hakikat kita itu. Atau netral. Netral itu ya, tidak berpihak, Pak. Ini moderat. Ini yang tengah-tengah, yang tidak ke kiri, tidak ke kanan. Yang paling bagus ya ini. Netral. Itu biasanya ciri-ciri ada ideologi. Atau yang paling jelas ya, yang legitimate. Pokoknya kalau di sini, ya pakai aturan ini. Pokoknya yang di sini, yang sah ya ini. Yang boleh yang ini. Ciri budaya kita itu ya ini, yang sah sudah. Itu di balik itu pasti ada ideologi. Kamu akui apa tidak kamu akui. Karena ideologinya enggak butuh kamu akui. Karena dia diam-diam sudah kamu jalani. Jadi kamu ngaku enggak punya ideologi. Enggak, saya enggak punya ideologi. Ya, ideologinya juga enggak marah. Wong sudah kamu jalankan kok. Tanpa harus kamu sebut-sebut. Atau common sense. Common sense itu semua yang kamu terima begitu saja tanpa kamu komplain. Dengan alasan memang seharusnya begitu, Pak. Atau biasanya ya seperti itu, Pak. Sudah memang kebenarannya begitu. Itu common sense. Common sense biasanya kebenaran untuk epistemologi sosial. Kehidupan bersama. Jadi ada yang sebenarnya semula itu ya sifatnya subjektif, tapi kemudian disepakati, kemudian dianggap biasa. Lama-lama dia jadi common sense. Terus, nah, yang di awal tadi sampai slide terakhir, itulah cirinya ideologi. Dalam praksisnya, hubungannya sama logikanya Marx dan kapitalisme, di dunia modern hari ini itu ideologi sebagai alat reproduksi formasi sosial kapitalisme. Kalimatnya letterlek, semoga tidak salah paham di kata alat reproduksi itu. Ya. Ya, karena kalau pikiranmu kalau mengarah ke situ menunjukkan ideologimu tidak jauh-jauh dari itu. Ya, jadi ideologi sebagai alat untuk memproduksi ulang formasi sosial. Ya, bahasa kita tadi untuk mempertahankan status quo. Biar struktur yang keluar, logika sosial yang keluar selalu begitu lagi. Ya kayak tadi kan, kelompok elit kapitalis itu kan tidak mau dia tergeser posisinya. Di antara strategi mereka agar posisinya tidak tergeser apa? Ya dia reproduksi terus formasi sosialnya. Caranya reproduksi gimana? Yang pertama, untuk biar produksinya jalan terus, berarti apa? Memproduksi keterampilan yang nanti berguna untuk produksi. Makanya sekarang banyak pabrik-pabrik, banyak perusahaan-perusahaan yang mendirikan sekolah-sekolah, kampus-kampus. Antara lain apa? Menanamkan keterampilan produksi yang mereka butuhkan. Sama kayak dulu Belanda membuka banyak sekali sekolah. dalam rangka politik etis sebenarnya, tapi sebenarnya karena dia butuh pegawai yang bisa dibayar murah. Maka orang-orang pribumi, terus saya ngomong pribumi jangan dianggap anu ya. Ya. Jadi orang ya ganti istilah jangan pribumi. Sehingga penduduk lokal. Jadi bisa sekolah. Tapi sekolah zaman itu memang dirancang oleh Belanda untuk dapat pegawai administrasi murah. Ketika mereka bisa produksi terus di situ, ya strukturnya akan tetap begitu. Kan kunci pertama itu. Makanya kalau hari ini cita-citamu PNS, itu sebenarnya mewarisi semangat kolonial. Loh iya, sekolah untuk jadi pegawainya pemerintah, kan itu dulu cita-citanya Belanda. Sekarang kamu warisi jadi cita-citamu. Oke, kalau saya kan sudah, jadi gak apa-apa ngomong gini. Ya, kamu kan belum, jadi kamu agak ragu-ragu kalau ngomong-ngomong gini kan. Kamu enggak berani kalau disuruh mbok jangan cita-cita jadi PNS kan gitu. Ya Pak, saya cita-cita yang lain aja. Kalau gagal jadi PNS tapi. Oke, okay, masalah produksi yang pertama itu. Jadi pasti elit kapitalis akan mempertahankan posisi dia sebagai produsen. Antara lain, ia mendidik orang dengan keterampilan yang mereka butuhkan. Termasuk ideologinya. Termasuk etikanya. Misalnya, memproduksi ketundukan. Dengan segala cara. Jadi memproduksi ketundukan terhadap aturan itu, ya mungkin diajari etika. Pelajaran agama yang diarahkan ke situ. Pelajaran moral yang diarahkan ke situ, dan seterusnya. Kayak tadi contohnya Jabariyah yang dimanfaatkan tadi. Itu termasuk jenis strategi. Jadi termasuk juga nanti kapitalisme akan mendidik kelompok mereka sendiri. Yang dididikkan apa? Kemampuan menundukkan. Kemampuan menguasai. Jadi untuk kelompok ini diajari caranya tunduk dan pasrah yang baik. Sementara untuk kelompok elitnya diajari caranya menguasai, caranya menundukkan. Ya kan, reproduksi paling gampang itu kan lewat pendidikan. Jadi akhirnya pendidikan lahir jadi status quo. Pemelihara status quo. Dan itu perangkatnya ya lewat ideologi. Nah, apa yang kemudian dilakukan untuk mewujudkan tadi misi pendidikan, produksi, dan lain-lain tadi? Ya yang jelas dipakailah kekuasaan, ya dasarnya nanti tetap ekonomi, tapi kan terus kekuasaan formal yang namanya negara dan aparatnya. Dari situ nanti muncul gagasan yang paling terkenal dari Althusser, yaitu yang dikenal sebagai ISA atau RSA. ISA itu Ideological State Apparatus sama Repressive State Apparatus. Jadi ini aparat negara, dalam tanda petik ya, istilah aparat itu kan kamu memahaminya selalu orang. Aparat itu mungkin lebih ke unsur negara, karena sekarang yang punya kuasa negara. Yang menguasai kelas kan negara. Meskipun di atas itu ada elit kapital. Jadi negara punya dua aparat yang bisa melanggengkan struktur tadi. Yang satu namanya ideological state apparatus, itu tugasnya apa? Consensual control. ya bahasanya konsensus, kontrol kesepakatan. Tugasnya apa? Membuat orang secara sukarela menerima ideologi. Itu ISA. Kalau yang kedua RSA, coercive control, memaksa. Kalau yang pertama membujuk, menggiring pelan-pelan biar orang menerima ideologi. Kalau yang kedua memaksa. Kekuatan memaksa. Kalau yang pertama misalnya pendidikan, yang kedua misalnya ya polisi, hukum, satpol, dan lain-lain. Jadi negara punya dua aparat ini. Yang tugasnya apa? Menjaga struktur agar ideologi yang diinginkan tetap hidup seperti apa adanya. Tidak bergeser atau berubah. Sehingga yang dominan tetap dominan. Ini karakternya. Kalau yang melalui bujukan tadi, yang ISA, itu biasanya ya tugasnya memanipulasi kesadaran masyarakat. Menciptakan kesadaran-kesadaran sesuai kepentingan yang punya kepentingan. Itu tugasnya. Biasanya lewat jalur-jalur budaya, pendidikan, dan yang sejenis itu. Kalau ini sukses, selesai. Tapi kalau tidak sukses, masuk ke RSA. Lewat jalur agak memaksa. Di masyarakat biasanya hidup lebih dari satu ISA. Jadi satu ideological state apparatus. Ada banyak. Dan karena banyak kadang-kadang bisa tabrakan. Karena ini lembaga ideologis. Jadi kita secara pelan-pelan digiring untuk setuju, sepakat, siap menjalankan ideologi. Secara umum jalurnya ini biasanya katanya Althusser. Religion, education, family, communication, ruang publik, interaksi kita dengan sesama. Political, ruang politik, dan cultural, ruang budaya. Jalur ini yang biasanya digunakan oleh ISA. Ideological State Apparatus. Agama. Agama itu kan luas. Ajaran-ajarannya sifatnya general, umum. Sementara penganutnya terikat secara emosional. Itu sehingga kadang-kadang oleh state apparatus dimanfaatkan untuk mempertahankan status quo. Pendidikan lewat kurikulumnya, lewat buku paket pelajarannya, lewat penataran guru-gurunya. Sehingga ideologi direproduksi terus, sehingga akhirnya struktur juga tidak berubah. Jalur-jalur komunikasi termasuk media. Itu kan yang paling mudah. Tiap hari kalian dikasih iklan apa saja, lama-lama juga akan terpengaruh oleh iklan itu. Pelan-pelan. Atau kalau iklan mungkin kelihatan menyolok film. Pilihan-pilihan film, pilihan-pilihan sinetron. Itu kan juga jadi ideologis. Politik, ya kalau politik jelas lah ya. Lewat parpol, lewat pendidikan-pendidikan politik. Atau lewat budaya. Jadi ini jalur lembutnya. Jadi kita itu sudah terkondisi, dikondisikan ulang sesuai kepentingan elit. Kalau RSE, RSA itu jalur keras. Sifatnya fisik. Kalau ISA tidak efektif, biasanya pakai RSA. Jadi, untuk mereka yang tidak mau patuh dengan ideologi yang sudah dicanangkan, RSA turun. RSA itu ciri umumnya pemaksaan. Biasanya nanti prosesnya juga, kalau tadi yang ISA, kalau ISA gagal, RSE masuk. Kalau RSE urusannya selesai, orang sudah mau patuh, ideologi masuk. Jadi yang ISA masuk. Jadi karena orang tidak bisa terus-terusan dalam kondisi dipaksa. di titik tertentu dia akan berontak. Maka biar tidak terus-terusan dipaksa, setelah dia mau tunduk karena RSA, Isa terus masuk. Lewat penyuluhan, lewat penataran, lewat pendidikan pelan-pelan, lewat ceramah-ceramah. Sehingga kemudian dia merasa seolah-olah sadar. Apa? Sadarnya seolah-olah ada kesadaran palsu yang muncul. Nah, itu RSA namanya. Pemaksaan di awal, terus ideologi masuk. Ya kalau RSA enggak kayak Isa. Kalau Isa itu macam-macam, sehingga kadang-kadang bisa konflik. Kalau RSA itu tunggal. Biasanya satu pemain formal dari negara. Terus tipe-tipenya misalnya polisi, tentara, pengadilan, birokrasi, penjara. Ini kan alat-alat keras semua. Orang biasanya kalau dikerasi itu kan takluk, tunduk di awal. Tapi kalau terus-terusan begitu, ya mereka akan berontak. Maka RSA ini nanti akan disusuli oleh ISA. Kayak kamu dipaksa harus bawa SIM, harus masang lampu. Itu kan awalnya kamu tidak sadar pokoknya. Dipaksa dulu, ada polisi kamu kena tilang. Polisi kamu kena tilang, kan gitu. Lama-lama mungkin lewat perangkat ISA, mungkin lihat TV, disebarkan berita macam-macam kalau lampunya enggak dinyalain. Bisa bahaya macam-macamnya. Kayak naik motor lampunya nyala itu loh kan. Sampai hari ini rasionalisasinya agak susah. Siang-siang kita aja sumuk panas, lampunya disuruh nyalain. Alasannya mengurangi kecelakaan. Loh, mengurangi kecelakaan itu jalurnya piye? Tapi ya kan ketika kamu gak nyambung, dipaksa kan RSA. Tapi nanti lewat berbagai macam dalil argumen yang dimasukkan, mungkin lewat TV, lewat sekolahan, lewat ceramah-ceramah, akhirnya kamu tidak perlu ada polisi pun, yo kamu mesti kamu nyalakan terus, sehingga 3 bulan sekali kamu ganti lampu. Itu orang luar juga bingung lihat orang Indonesia itu terangnya kayak gini kok lampunya nyala. Oke, sama dulu waktu peraturan wajib pakai helm awal, itu orang banyak yang bantah, berontak. Lama-lama ada penyadaran-penyadaran kan bahasanya. Lewat sekolah, lewat media, masing-masing itu. Saya dulu punya dosen, sekarang pensiun. Beliau pernah jadi DPR. Tidak mau kalau disuruh pakai helm. Kalau bawa helm, cuma dicendelkan di motornya, dia jalan pakai helm. Kalau dicegat polisinya, polisinya diajak debat. Dibukain undang-undangnya. Lupa. Aturannya yang namanya helm itu kan perlengkapan kendaraan bermotor. Jadi yang butuh kan kendaraan bermotornya, bukan saya. Bukan perlengkapan pengendara. Jadi yang tak kasih helm ya motornya, bukan saya. Jadi ya terus sama polisinya dilepaskan. Jadi mungkin polisinya sing waras ngalah mungkin gitu. Ya, jadi awalnya resisten, tapi nanti lama-lama orang, ya wis kamu kadang keluar sebentar ke warung situ aja pakai helm. Kalau kamu ditanya, kok pakai helm mas, biar aman kepalanya, itu berarti kamu isanya sukses. Tapi kalau kok pakai helm mas, di situ ada polisi ya, itu levelnya masih RSA. Masih butuh pemaksaan-pemaksaan, meskipun kadang-kadang kamu ketipu. Dari jauh kamu sudah pakai helm, polisinya cuma patung. Kan kamu sering ketipu polisi patung itu tuh. Persis kayak polisi ternyata cuma patung. Itu karena mungkin kita logikanya masih RSA. Masih harus ada pemaksaan, harus ada yang ngawasi. Kalau ada polisi kita takutnya setengah mati. Tapi kalau isanya sukses itu enggak perlu ada polisi, enggak perlu ada pemaksaan, kita jalan sendiri dengan aturan. Berarti proyek kekuasaannya sukses. Itu analisisnya Althusser tentang ideologi. Oke. Okay, alhamdulillah. Ya, kritik ideologi dan modernitas selesai. Bulan depan untuk November saya masih mikir karena ada 5 minggu nyari tema yang bisa 5 agak susah. Oke, saya sudah janji ke beberapa teman untuk November kita ngomong sejarah. Ya, jadi sejarah akan saya ambil 5 tokoh Barat, Islam, mungkin juga Indonesia. Yang pertama untuk ngomong sejarah tidak boleh ninggal Hegel. Karena Hegel ini mbahnya filsafat sejarah. Setelah Hegel, kita ke Islam. Ibnu Khaldun juga tidak boleh ditinggal. Dulu kita pernah bahas Ibnu Khaldun, tapi yang besok kita spesifik ke sejarah. Setelah itu, ke barat lagi. Ke barat lagi ada yang punya konsep kontroversial, futurolog, ngomong sejarah juga. Alvin Toffler. Yang dikenal dengan set wave-nya, gelombang ketiga. Kemudian ke Islam lagi. Ada tokoh besar yang punya konsep sejarah dan peradaban. Malik bin Nabi. Ya, mungkin pernah dengar namanya. Saya baru lihat fotonya tadi. Ya, lumayan ganteng orangnya. Karena Timur Tengah, konsep-konsepnya tentang sejarah dan peradaban. Kemudian ke Indonesia. Pak Kunto Wijoyo. Kemudian yang nulis sejarah dunia 12 jilid besar-besar. Arnold Toynbee. Yang juga punya konsep sejarah khas. Jadi semoga 1 bulan ke depan kita punya 5 wawasan baru. Bagi yang belum pernah belajar tentang sejarah. Karena ada beberapa diskusi yang nyinggung-nyinggung tentang sejarah. Jadi ada baiknya kita tidak usah nyinggung lah, kita menyelam sekalian. Apa itu sejarah? Jadi diawali dari Hegel, Ibnu Khaldun, Alvin Toffler, Malik bin Nabi, berapa? 4? Kunto Wijoyo. 5? Iya. Sudah 5. Aku mau ngomong piro? 6? Ya dikurangi 1. Terserah takmirnya milih yang mana. Oke. Saya kira itu. Ketemu lagi insya Allah minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.